memakai wangi-wangian kebiasaan yang umum dilakukan oleh kaum muslimin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada larangan peringatan dari Nabi alaihi salatu wasallam dari menggunakannya. Naam. Selesai 10 hal-hal yang perlu kita ketahui yang tidak termasuk dalam kategori makan dan minum yang membatalkan puasa. Naam. Sekarang kita masuk kepada rincian pembatal puasa yang ketiga, yaitu jima, senggama. Definisi jima adalah satu tindakan memasukkan hasyafah, yakni bagian kepala penis, ke dalam kubul melawan wanita, baik berakhir dengan terjadinya ejakulasi, yakni mancarkan air mani, maupun tidak. Jadi terjadi ejakulasi atau tidak, yang jelas bagian kepala ya sudah masuk ke kubul, maka itu sudah jima, itu sudah membatalkan puasa. Nah, dan hal ini meliputi yang halal. Yang halal itu dengan istri atau budak wanita yang dimiliki. Budak wanita tidak ada. Nah, yani zaman kita bukan zaman adanya perbudakan. Nah, namun secara hukum ada yang dihalalkan itu adalah jima dengan istri atau budak wanita. Begitu pula jima yang dilakukan dengan cara yang haram, yaitu dengan zina. Wal'iyadu billah. Semoga Allah melindungi kita semua dari hal seperti itu. Nah, maka itu juga membatalkan puasa meskipun jima yang haram, yang berupa zina. Begitu pula ulama mengatakan ya, bukan hanya jima yang bentuknya sifatnya masukkan hasyafah kepala penis ke kubur, tetapi apabila itu dimasukkan ke dubur ya, ke anus, juga itu termasuk dalam cakupan makna jima, itu juga membatalkan. Nah, sekarang ada beberapa masalah yang penting kita ketahui terkait dengan ini. Yaitu pertama, yang ini yang diperdebatkan sengit. Nah, yang diperdebatkan sengit yaitu menyengaja untuk ejakulasi. Menyengaja untuk ejakulasi, baik dengan cara masturbasi atau dengan cara mencium, memeluk dan semisalnya, membatalkan puasa atau tidak. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan puasa. Ini pendapat Ibnu Hazm. Namun pendapat ini sangat sulit untuk dibenarkan. Yang benar dalam hal ini pendapat empat imam madhab. Pendapat empat imam madhab. Ya. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Difatwakan oleh Al-Lajnah Daiman, dipimpin oleh Ibn Baz. Dan juga difatwakan oleh Ibn Uthaymin. Dalilnya adalah penyamaan hukum dengan jima', dengan senggama, secara kias, secara analogi, berdasarkan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan tentang orang yang berpuasa, yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, kata Allah. Yada'u ta'amahu, dia meninggalkan makan. Wasyarabahu, minum. Ya, meninggalkan makanan, minuman. Wasyahwatahu. Nah, hadha huwa syahid. Wasyahwatahu. Dan meninggalkan syahwatnya. Min ajli, karena aku. Kata Allah. Muttafaq alaih. Hadith ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa berkewajiban meninggalkan makan, minum, dan syahwat. Karena tiga perkara ini, makan, minum, dan syahwat, adalah pembatal-pembatal puasa. Bahasanya di sini syahwat, bukan jima, tapi syahwat. Nah, keluarnya air mani, ejakulasi, yakni ya, termasuk dalam kategori syahwat, meskipun dicapai dengan cara selain jima. Nah, ada yang berani mengatakan itu bukan syahwat? Ya, seseorang melakukan ejakulasi, ya, pada puncak syahwatnya. Nah, dengan selain jima, yang selain jima, melainkan dengan cara lain yang telah disebutkan tadi. Nah, ada yang berani mengatakan itu bukan syahwat. Tidak mungkin kan? Itu jelas syahwat. Nah, apapun cara mencapainya, apapun cara mencapai, ya, ejakulasi itu. Nah, itu adalah pemuasan syahwat. Sementara Allah mengatakan dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku. Berarti, ya, apapun caranya, meskipun dengan selain jima, seseorang memuaskan syahwatnya, ya, sampai ejakulasi, ya, dengan itu memuaskan syahwatnya, itu termasuk dalam hadis. Berarti termasuk pembatal puasa. Nah, dan ada dalil yang menunjukkan bahwa ejakulasi disertai rasa nikmat, ya, secara mutlak. Diistilahkan dengan kata syahwat adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Nah, Rasulullah alaihi wasallatu wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Pada kemaluan setiap orang di antara kalian ada sedekah. Qalu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun?" Wahai Rasulullah, benarkah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya? Bersama dengan itu, dia mendapatkan pahala karenanya. Ini bagaimana itu? Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasalam, "Ara'aitum qal ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wizrun?" Ya. Sampaikan kepadaku, jika dia menyalurkannya ke sesuatu yang haram, apakah dia terkena dosa karenanya? Jawabannya tentunya iya kan. Kemudian Nabi melanjutkan, "Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun." Demikian pula jika dia menyalurkannya ke sesuatu yang halal, tentunya dia dapat pahala. Perhatikan bunyi hadisnya. "Ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun?" Apakah salah satu dari kami mendatangi syahwatnya, melampiaskan syahwatnya, dan dia dapat pahala? Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, yang melampiaskan syahwatnya dengan cara yang halal dapat pahala, sebagaimana halnya jika melampiaskannya dengan cara, melampiaskan syahwatnya dengan cara yang haram, dapat dosa. Jadi itu adalah pelampiasan syahwat, yaitu termasuk kategori syahwat. Nah, jadi bukan terbatas dengan jima saja. Nah, jadi masuk dalam hadis meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya karena aku. Syahwat di sini meliputi, ya, jima, dan meliputi, ya, ejakulasi yang disertai dengan rasa nikmat yang dicapai dengan selain jima. Apakah dengan masturbasi, mencium, memeluk istri dan seterusnya. Nah, ini yang benar. Adapun terkait dengan masalah masturbasi sendiri, ya, hukumnya baik di luar bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan, yakni baik berpuasa atau tidak, ya, hukumnya haram. Nah, hukumnya haram. Karena dalam surat Al-Mu'minun ayat 5 sampai 7 dan Al-Ma'arij ayat 29 sampai 31 dijelaskan ya pujian orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka, diperkecualikan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali atas istri-istri mereka sendiri atau budak-budak wanita yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercelah. Jadi yang dihalalkan dalam pelampiasan syahwat ya adalah dengan istri atau dengan budak wanita. Nah, faman yabtagha wara'a dzalika faulaika humul adun, barang siapa mencari di luar itu maka mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Dengan demikian seseorang yang melampiaskan syahwatnya dengan cara masturbasi, dia telah melakukan perkara yang haram. Nah, kecuali jika ya seseorang melakukannya ya dengan na'am bantuan istrinya. Nah, maka itu masuk dalam kategori bersenang-senang dengan istri ya, tidak masalah. Nah, sebagaimana boleh jima dengan istri, begitu pula seseorang dimasturbasikan oleh istrinya tidak masalah, karena masuk dalam keumuman makna ayat illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali atas istri-istri mereka sendiri. Ini umum jima dan yang lainnya tidak masalah, atau budak wanita yang dimiliki. Nah, tayyib, adapun jika dilakukan sendiri maka itu haram, karena masuk dalam famali bitaghawaru adzalika faulaika humul adun, barang siapa mencari di belakang itu selain itu maka mereka orang yang melampaui batas. Nah, ini dalilnya, ini pendapat jumhur ulama. Tayyib, ini dari segi hukum, tinjauan hukum ya, ini dari segi tinjauan hukum. Nah, tetapi ketika berpuasa ya, ketika berpuasa tadi kita dengar jika itu dilakukan dengan bantuan istri boleh. Nah, itu saat tidak berpuasa. Ketika berpuasa sudah kita dengar yang rajih membatalkan puasa. Nah, membatalkan puasa, maka haram dan tidak boleh saat berpuasa. Nah, kemudian yang kedua, mencium istri atau budak wanita yang dimiliki atau memeluknya dan semisalnya ketika berpuasa. Nah, dalam hal ini pendapat yang terkuat mengatakan boleh mencium istri atau budak wanita atau memeluknya dan semisalnya saat berpuasa, boleh menurut pendapat yang terkuat. Ini rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Ya, hanya saja disarankan agar tidak dilakukan oleh orang yang tidak mampu mengekang syahwatnya. Karena dikhawatirkan terdorong melakukan jima. Nah, jadi disarankan bagi yang merasa syahwatnya kuat dan khawatir tidak mampu mengekang syahwat, menahan syahwatnya, maka jangan melakukan hal-hal ini, khawatir dia ya terpancing syahwatnya dengan itu menyeret dia kemudian melakukan pelanggaran sampai melakukan jima. Maka hindari jika dia menyadari keadaan dirinya seperti itu. Adapun yang tidak khawatir ya, dia yakin bisa menahan syahwatnya hanya sebatas melakukan yang dibolehkan, yaitu mencium, memeluk dan semisalnya, maka tidak masalah. Nah, ini rukhsah saat berpuasa. Yang menunjukkan hadis itu adalah hadis Aisyah muttafaq alaih, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium istrinya dalam keadaan beliau sedang berpuasa. wa yubashiru, dan memeluk istrinya, wa huwa shaim, dalam keadaan berpuasa. Ini berita dari Aisyah istri Nabi radhiyallahu anha. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan di ujung hadis, walakinnahu amlakukum liirbih. Akan tetapi beliau adalah orang yang paling mampu menguasai syahwatnya di antara kalian. Ini isyarat. Ya. Yang tidak mampu menguasai syahwatnya, hati-hati. Nah, makanya tadi sudah kita dengar, disarankan untuk dihindari bagi orang yang khawatir dirinya tidak mampu menahan syahwatnya. Nah, sehingga terseret kepada pelanggaran jima'. Hadith yang kedua, hadith Umar bin Abi Salamah, riwayat Muslim. Hadith Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, dia bertanya kepada Rasul, ayuqabbilus shaim, apakah orang yang berpuasa boleh mencium? Ya. Dijawab oleh Nabi, sal hadhihi, menunjuk ke ummi, mengisyaratkan kepada, menunjuk ke Ummu Salamah. Nah, tanya ini. Ya, yaitu Ummu Salamah. Fa akhbarathu, maka Ummu Salamah memberitakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dhalik, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Ummu Salamah kemudian memberitahu Umar bin Abi Salamah bahwa Rasulullah alaihi wasallam melakukan hal itu. Yani melakukan hal itu kepada istrinya. Nah. Faqal, maka Umar bin Abi Salamah bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya. Wahai Rasulullah, sungguh Allah telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Artinya engkau beda dengan umat. Kamu ada jaminan diampuni. Nah. Maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ama wallah, ketahuilah demi Allah, inni la atqakum lillahi wa akhsyakum lahu. Sungguh aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah di antara kalian dan yang paling takut kepadanya. Artinya, jika mencium istri itu haram, bertentangan dengan ketakwaan, tidak mungkin Nabi melakukannya. Nabi mengatakan, saya yang paling bertakwa kepada Allah dari kalian dan paling takut kepada Allah daripada kalian. Ya, tetapi saya mencium istri. Berarti mencium istri tidak haram saat berpuasa. Tidak bertentangan dengan ketakwaan. Jadi jangan difahami ya bertentangan dengan ketakwaan. Nah, ya, yang kemudian dikatakan ya ini kurang bertakwa ini. Ya, sabar. Masih puasa, tunggu tiba malam misalkan. Nabi saja melakukan. Itu tidak bertentangan dengan ketakwaan. Itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Umar bin Abi Salam mengatakan, kalau kamu wahai Rasulullah, makna kalamnya dia, kalau kamu wahai Rasul mencium istrimu saat berpuasa, kalau kamu kan, engkau kan memang dijamin jika ada kesalahan diampuni, kalau umat tidak, ya seakan ya maksudnya, maksud dia ingin memastikan ya apakah umat bisa meniru atau tidak. Maka Nabi menjawab, saya orang paling bertakwa. Kalau ini memang artinya, kalau itu perkara yang bertentangan dengan ketakwaan mencium istri Nabi, tidak mungkin melakukan. Difaham ya? Nah, berarti enggak masalah. Enggak masalah. Nah, ini riwayat Muslim. Juga Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, ma yahillu lirrajuli min imra'atihi shaiman, apakah yang dihalalkan bagi seseorang terhadap istrinya ketika berpuasa? Qalat, Aisyah menjawab, kullu syai'in illal jima'. Segala sesuatunya dibolehkan selain jima'. Nah, segala sesuatu yang dimaksud di sini ya, mencium dan seterusnya. Nah, ya. Selain jima', jangan difahami selain jima' berarti dimasturbasikan istri misalkan, boleh, karena itu sudah kita bahas sebelumnya. Nah, yang dimaksud selain jima' di sini adalah selain jima' dan yang semakna dengannya, yang membatalkan puasa. Nah, jima' dan dimasturbasikan istri tidak boleh. Selain itu sebatas mencium, memeluk. Nah, tidak sampai melampiaskan syahwat, mengumbar syahwat sampai ya ejakulasi. Nah, tidak sampai ke tingkat ejakulasi tidak masalah. Nah, atsar ini riwayat Abdul Razzaq As-Sanani pada kitab Al-Musannaf. Nah, ya tetapi ingat apa yang telah disampaikan di awal, disarankan bagi yang tidak mampu mengekang syahwatnya agar menghindari. Ya, di sini ada fatwa Al-Albani ya mengatakan kami tidak menyarankan orang yang berpuasa apalagi jika dia adalah orang yang kuat syahwatnya ya untuk memeluk istri karena dikhawatirkan ia akan terjerumus pada hal yang haram yaitu terdorong melakukan jima'. Ini upaya menutup jalan-jalan yang mengantarkan kepada perkara yang haram yang dipetik dari sejumlah dalil dalam syariat di antaranya ya sabda Rasul alaihi wasallam wa man hama haula al-hima yushiku ayyaku afi, barang siapa berputar-putar di sekitar daerah larangan hampir-hampir ia masuk ke dalamnya. Jadi jangan mendekati. Naam. Sepertinya kata Al-Albani Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha telah mengisyaratkan hal ini dengan ucapannya ketika meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah memeluk istrinya ketika berpuasa, dia mengatakan wa ayyukum yamliku irbah. Siapa di antara kalian yang mampu menguasai syahwatnya? Tadi sedana sampaikan ini. Ya. Aisyah meriwayatkan dengan ini untuk mengingatkan bahwa yang tidak mampu menguasai syahwatnya seperti Rasul alaihi salatu wasallam maka hindari. Kata Al-Albani lebih dari na'am. Ini penjelasan Al-Albani rahimahullah. Jadi sebatas apa? Disarankan untuk menghindari hal itu. Khawatir terjerumus pada pelanggaran. Bahkan ada fatwa Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin yang mengatakan haram bagi orang yang dikhawatirkan terjerumus dalam pelanggaran yang ya dikhawatirkan tidak mampu mengekang syahwat menahan diri sehingga terjerumus dalam pelanggaran melakukan jima maka diharamkan melakukan hal itu ya. Ini fatwa Ibnu Utsaimin. Adapun tadi Al-Albani kita dengar hanya menyarankan saja, tapi Ibnu Utsaimin mengatakan haram yakni bagi siapa yang tidak mampu menahan diri mengekang syahwatnya ya karena itu mencium istri memeluk di sini menjadi wasilah menjadi faktor yang akan menjerumuskan dia ke dalam pelanggaran jima. Jika jima diharamkan maka wasilahnya diharamkan untuk orang yang keadaannya seperti itu. Adapun yang tidak khawatir ya yakin bisa menahan diri maka bisa mencontoh Rasulullah alaihi salatu wasallam hal itu boleh. Nah. Tapi jangan berlebihan ya. Jangan mengatakan hal itu disunnahkan seperti mazhab Adz-Dzahiri. Mazhab Adz-Dzahiri berlebihan mengatakan disunnahkan mencium istri saat berpuasa. Ini berlebihan. Nah. Tayyib. Jadi hukumnya hanya sebatas boleh. Nah. Dengan penjelasan yang telah kita dengar. Adapun sebatas keluar madhi, ya, ketika misalkan mencium istri atau meluk, kemudian sampai keluar madhi, ya, hal itu tidak membatalkan puasa. Nah, tidak membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan puasa apa tadi? Jika sampai terjadi ejakulasi, sampai mengeluarkan mani. Nah. Baik, jadi selesai rincian-rincian yang terkait dengan jima'. Alhamdulillah. Terakhir, pembahasan kita terkait dengan pembatal-pembatal puasa ini adalah di antara pembatal-pembatal puasa itu ada yang terkena kafarah, ada yang tidak. Ya, ada yang terkena kafarah, ada yang tidak. Nah, kesimpulannya, ya kewajiban kafarat ini jika melakukan pelanggaran batal puasa dengan jima. Ini satu-satunya yang terkena kafarat. Ini satu-satunya yang terkena kafarat. Adapun batal puasa dengan selain jima' tidak terkena kafarat. Tayyib. Ini juga ya, jika itu na'am dilakukan pada puasa Ramadan. Nah, dilakukan pada puasa Ramadan. Difahami? Jadi barang siapa batal puasa dengan jima' di bulan Ramadan, maka dia terkena kafarat itu. Nah, dalilnya adalah hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih dan diriwayatkan oleh selain Al-Bukhari dan Muslim. Datang seorang pria menemui Nabi alaihi salatu wasalam. Pria itu mengatakan, "Halaktu ya Rasulullah. Binasa aku wahai Rasulullah." Nah, ketika dia mengatakan binasa aku wahai Rasulullah, ya karena orang ini melakukan jima' dengan istrinya saat berpuasa di bulan Ramadan, ini menunjukkan dia mengerti hukum. Dia tahu hukum bahwa hal itu pelanggaran, hal itu diharamkan. Nah. Qal, kata Nabi, "Wa ma ahlakak?" Apa yang membinasakan engkau? Dia pun menyampaikan, "Waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan." Aku telah menggauli istriku di siang hari Ramadan. Kemudian Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Hal tajidu ma tu'tiqu raqabatan?" Apakah engkau bisa mendapatkan sesuatu untuk memerdekakan budak? Nah, ini kafarah yang pertama, yaitu memerdekakan budak. Nah, ya, budak yang dimerdekakan adalah budak yang beriman, ya. Nah, tidak ada bedanya budak laki-laki, budak wanita. Nah, yang besar dan yang kecil, yang jelas beriman itu syaratnya. Qala la, dia mengatakan tidak. Nah, qala fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain? Apakah, kata Nabi selanjutnya, karena dia tidak punya kemampuan merdekakan budak. Nah, di zaman kita tidak ada budak yang bisa dimerdekakan. Nah, zaman kita tidak ada perbudakan. Berarti langsung, untuk di zaman kita langsung pilihan yang kedua. Dan ini berurutan, tidak boleh berpindah, beralih ke pilihan yang kedua, kecuali jika yang pertama tidak mampu. Sebenarnya ditunjukkan oleh hadis ini. Nah, berarti untuk di zaman kita langsung beralih ke pilihan yang kedua. Fahal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain? Apakah engkau sanggup berpuasa dua bulan berturut-turut? Qala la, kata orang itu juga tidak mampu. Ya, dia merasa tidak mampu. Nah, dia mengatakan tidak sanggup dua bulan berturut-turut. Nah. Qal, maka pilihan berikutnya. Fahal tajidu ma tut'imu sittina miskina? Apakah engkau ia bisa mendapatkan sesuatu untuk memberi makan 60 orang fakir miskin? Qala la, kata dia tidak. Nah, tidak ada yang bisa dia lakukan. Nah, hadis. Nah, riwayat ini muqayyad, terikat, terbatasi dengan kewajiban kafarat hanya pada jima'. Ya. Dan ini dalilnya, oh, khusus untuk jima'. Nah, urutan kafaratnya sudah kita dengar. Kalau di zaman kita langsung pilihan yang kedua. Ya, jika sanggup berpuasa dua bulan berturut-turut, ya, dua bulan berturut-turut, kecuali jika diselingi oleh udur, udur karena sakit atau safar, ya. Adapun tidak ada udur, maka tidak boleh diputus, harus berturut-turut. Nah, jika tidak mampu, maka pilihan yang terakhir adalah memberi makan 60 fakir miskin. Memberi makan 60 fakir miskin dengan porsi ya yang mengenyangkan. Dengan porsi yang mengenyangkan dan harus 60 fakir miskin. Harus 60 fakir miskin jumlahnya, tidak boleh kurang. Nah, difahami? Jadi pembayaran kafarah yang memberi makan 60 fakir miskin, yaitu makanan pokok setempat, nah, dengan porsi yang cukup, ya, yang cukup mengenyangkan. Nah, ada juga sebagian ulama yang mengatakan satu mud. Nah, mengatakan satu mud. Tayyib. Jumlahnya harus 60 fakir miskin. Tidak boleh kurang. Nah, jadi per orangnya itu kadar yang cukup. Nah, kadar yang cukup dalam mengenyangkan dari makanan pokok atau memberikan satu mud. Kecuali jika dicari 60 fakir miskin, dicari, sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi tidak berhasil mengumpulkan, mendapatkan 60 fakir miskin. Nah, saat seperti itulah, ya, saat seperti itulah dibolehkan saat seperti itulah dibolehkan untuk fakir miskin sejumlah yang ada itu, ya, ada yang di double. Nah, misalkan hanya mendapatkan 30 fakir miskin, maka satu orang dapat jatah 2. Nah, itu memang jika sudah tidak bisa mengumpulkan lebih dari itu. Yang perlu diketahui juga di sini bahwa jima' sebagai pembatal puasa yang berkonsekuensi terkena kafarat, meskipun jima' itu tidak sampai ke puncak, tidak sampai ejakulasi. Nah, yang penting, yang jelas, jima' dengan definisi yang telah kita lewati tadi. Jima' dengan definisi yang telah kita lewati, ya, jika itu sudah dilakukan meskipun tidak sampai ejakulasi, maka terkena kafarat. Nah, puasa batal dan terkena kafarat. Adapun tadi sudah disebutkan bahwa yang terkena kafarat itu adalah batal puasa dengan jima di bulan Ramadan. Artinya apa? Orang yang batal puasa dengan jima di luar Ramadan, yakni saat mengqadha puasa Ramadan, ya, saat mengqadha puasa Ramadan di luar Ramadan, kemudian melakukan pelanggaran ini, batal puasa qadha-nya, qadha Ramadan-nya dengan jima, tidak terkena kafarat. Ini yang benar. Karena illat, faktor adanya kafarat pada jima, ya, batal puasa dengan jima adalah dalam rangka menjaga kesucian dan kehormatan bulan Ramadan. Ini termasuk dalam kategori menodai kesucian dan kehormatan bulan Ramadan, melakukan, membatalkan puasa dengan jima di bulan Ramadan, maka dikenai kafarat. Nah, jadi jika itu terjadi di luar Ramadan, batal puasa dengan jima pada qadha Ramadan tidak terkena kafarat. Nah, dan juga harus diketahui bahwa kafarat tersebut diwajibkan bagi kedua pihak, bagi pihak laki-laki dan pihak wanita. Nah, bagi pihak laki-laki dan pihak wanita. Baik. Meskipun pada hadis itu yang datang melapor hanya suaminya yang datang melapor kepada Nabi alaihissalam, bukan berarti bahwa hanya pihak suami yang terkena kafarat sedangkan pihak wanita tidak. Nah, karena istrinya tidak datang pada hadits Abu Hurairah tersebut, yang melapor hanya suaminya dan istrinya tidak datang, ya, ada beberapa kemungkinan, boleh jadi dia memiliki udzur, ya, boleh jadi istrinya ketika itu tidak berpuasa karena sakit, kemudian diajak jima oleh suaminya, boleh jadi berpuasa tetapi lupa, boleh jadi dia tidak mengerti hukum dalam masalah ini, boleh jadi juga dipaksa oleh suami, tanpa bisa mengelak. Nah, dipaksa di sini juga, ya, dipaksa maksudnya betul-betul dia dipaksa dalam arti dia kalah kuat gitu. Nah, istrinya dipaksa sebenarnya tidak mau, tapi dipaksa, ya, tidak bisa menghindar, tidak bisa mengelak karena dia kalah kuat. Sehingga sebenarnya dia tidak mau, dia tidak berniat. Namun apa daya, dia tidak bisa mengelak karena kalah kuat oleh suaminya. Ini mukroh namanya. Maka, ya, puasanya tidak batal dan dia tidak terkena kafarat. Nah, ada kemungkinan itu pula. Banyak kemungkinan, sehingga di situ pada riwayat itu tidak diceritakan istrinya datang, yang datang hanya suaminya. Namun kaidah dalam syariat, hukum yang berlaku bagi laki-laki juga berlaku bagi wanita, kecuali ada dalil yang membedakan. Di sini tidak ada dalil yang membedakan, sama-sama melakukan pelanggaran, kecuali jika ada udzur-udzur yang disebutkan tadi. Nah, selama tidak ada udzur, ya sama, suami istri dua-duanya melakukan pelanggaran batal puasa di siang hari Ramadan dengan jima, maka dua-duanya terkena kafarat. Naam. Kemudian juga di sini pada hadis, ya, sampai pilihan kafarat yang terakhir dia tidak bisa. Nah, apakah berarti orang yang tidak mampu sampai pilihan yang terakhir pun tidak bisa, berarti gugur kewajiban kafarat? Yang benar tidak gugur. Yang benar tidak gugur. Nah, ya, satu saat ketika dia punya kemampuan, maka harus membayar kafarat. Dan ini ditunjukkan akhir hadis, kelanjutan hadis sampai pada pilihan yang terakhir itu, apa kamu mendapatkan, bisa mendapatkan sesuatu untuk memberi makan 60 fakir miskin? Mengatakan tidak. Nah, kemudian pada kelanjutan hadis diceritakan bahwa datang seseorang membawa sekeranjang kurma, kurma kering, tamar, kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sekeranjang kurma kering itu yang diberikan kepada Nabi justru oleh Nabi, ya, diberikan kepada pria tadi yang melanggar tadi sebagai solusi untuk penunaian kafaratnya. Kata Nabi, aina sa'il, di mana penanya tadi yang minta fatwa tadi? Kata pria tersebut, ana, saya. Kata Nabi, khudh hadha fatasaddaq bihi, ambil ini, ambil, ya, sekeranjang kurma kering ini, fatasaddaq bihi, bersedekahlah dengannya, yakni tunaikan kafaratmu, bersedekah dengannya, beri makan 60 fakir miskin. Nah, ketika ditawari demikian, dia pun mengatakan, wahai Rasulullah, ya, di sini di Madinah, kota Madinah ini, di antara dua kawasan Labah, yakni Harrah, ya, yakni maksudnya di seluruh Madinah ini, satu kota Madinah ini, tidak ada keluarga yang lebih miskin daripada saya. Jadi mau bersedekah kepada siapa? Ya, ini yang paling pantas disedekahi saya sendiri. Nah, akhirnya Nabi tertawa. Nah, tertawa. Antum juga tertawa, ya. Nah, Nabi tertawa hingga terlihat gigi-gigi taring beliau. Nah, kemudian Nabi mengatakan, at'imhu ahlak. Berilah makan keluargamu dengan kurma ini. Ya, sudah, untuk bayar kafarat tidak mungkin, kan? Nah, untuk keluarganya saja. Tapi ini bukan berarti bahwa gugur pembayaran kafarat tersebut, ya, atasnya. Nah, intinya dipetik dari hadis tadi, ketika datang sekeranjang kurma itu diberikan kepada Nabi, padahal tadi dia sudah mengatakan saya tidak mampu memberi makan 60 fakir miskin, kan begitu. Ketika datang sekeranjang kurma diberikan kepada Nabi, Nabi menawarkan kepada dia, bayar kafarahmu dengan ini. Ini menunjukkan ketika tidak mampu, berarti tidak gugur. Karena ketika datang rezeki, Nabi menyuruh dia membayar kafarah dengan itu. Hanya saja karena memang kondisinya dia yang paling miskin, ya, maka dia yang lebih berhak disedekahi dengan itu. Maka artinya sampai saat itu dia belum mampu bayar kafarah. Kesimpulannya, ketika tidak mampu, maka tidak gugur. Suatu saat jika memang memiliki kemampuan kelebihan dari ya hajat kebutuhan keluarga dan mampu memberi makan fakir miskin untuk membayar kafarat, maka wajib ditunaikan. Naam, wallahu a'lam. Ini pembahasan kita dan akhiri dengan satu masalah yang menutup ini. Ya, bahwa yang rajih orang yang batal puasa dengan sengaja kewajibannya adalah bertobat dan tidak ada kesempatan untuk mengqadha. Nah, kewajibannya bertobat dan tidak ada kesempatan untuk mengqadha. Yang berkesempatan diberi kesempatan mengqadha adalah orang yang tidak berpuasa atau batal puasa karena ada udzur, sakit atau safar. Nah, dan semisalnya. Adapun sengaja tanpa udzur, tidak ada udzur kemudian batalkan puasa, maka dia telah melakukan dosa yang wajib bertobat. Ya. Telah melakukan dosa besar. Nah, karena puasa Ramadan termasuk ya salah satu rukun Islam. Nah, maka wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin diimbangi dengan banyak berpuasa sunnah, ibadah sunnah di luar Ramadan. Adapun mengqadanya yang rajih tidak, karena tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Nah, dan demikian pembahasan ini kita akhiri. Ya, pembatal puasa. Nah, kita anggap selesai. Barakallahu fiikum. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.